Desik angin menyapa hati, sampaikan rinduku menari bersama cahayamu. Rangkuman cerita tertulis, ungkiran jiwaku setia memeluk di senjamu. Bisik angin menyapa hati, sampaikan rinduku menari bersama cahayamu. Lantunan cerita tertulis, ungkiran jiwaku setia memeluk di senjamu. Setia memang